بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله kita melanjutkan درس كتاب أصول في التفسير كرية الشيخ العثيمين رحمه الله. مسألة الأخيرة kita bahas terkait masalah al-qasas, kisah-kisah dalam Al-Quran. Telah kita baca beberapa hikmah dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dari Al-Quran, dalam Al-Quran. Di antaranya kata Syekh Al-Uthaymin yang pertama, yaitu penjelasan tentang hikmah Allah. Alhamdulillah. Penjelasan tentang hikmah Allah Azza wa Jal dalam kisah-kisah tersebut, di mana Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia tidak kehendaki. Allah utus para rasul, maka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Maka di sini terdapat hikmah. Yang kedua, hikmah yang kedua yang telah kita baca pula, penjelasan tentang keadilan Allah Azza wa Jal, adilnya Allah terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul yang Allah utus. Terdapat keadilan Allah Azza wa Jal, di mana Allah menghukum dan mengazab mereka disebabkan kekufuran mereka. Yang berikutnya, terdapat fadlullah, keutamaan Allah Azza wa Jal terhadap orang-orang yang beriman, di mana Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang beriman, Allah menyelamatkan mereka. Dan tentunya perbuatan Allah Azza wa Jal itu berkisar antara keadilan dan keutamaan. Af'alullah da'irah bainal adli wal fadl. Perbuatan Allah itu berkisar antara keadilan dan keutamaan. Jadi jika Allah mengazab orang-orang yang berbuat zalim, Allah mengazab, menghukum orang-orang yang berdosa, itu karena keadilannya. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia tidak kehendaki, maka itu karena sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jal. Bukan karena kezaliman, Allah tidak adil, Allah berbuat zalim, tidak sama sekali. Dan Allah memberikan hidayah dan menyelamatkan orang yang beriman, itu terdapat keutamaan Allah Azza wa Jal. Maka perbuatan Allah berkisar antara keadilan dan keutamaan. Juga di antara hikmahnya juga yang telah kita baca, yang keempat, yaitu menghibur. Dalam rangka kisah-kisah itu untuk menghibur Nabi SAW dari apa yang menimpa beliau dari gangguan orang-orang musyrik yang mendustakannya, di mana beliau diganggu, dicemooh, yang membuat sempit hati beliau, maka datanglah kisah-kisah ini. Allah kisahkan tentang umat-umat dan para nabi sebelum beliau alaihissalatu wassalam, yang mana dari situ terdapat hiburan, menghibur dan menenangkan hati Nabi alaihissalatu wassalam. Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Baik, kita lanjutkan poin yang kelima atau hikmah yang kelima dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hikmah yang kelima adalah targhibul mu'minina fil imani bithabati 'alaihi wal izdiyad minhu. Terdapat motivasi bagi orang-orang yang beriman, fil iman, agar mereka tsabati alaih, agar mereka kokoh dalam keimanan mereka. Motivasi terhadap orang-orang yang beriman agar mereka kokoh dalam keimanan mereka. Wal izdiyad minhu, dan agar mereka bertambah imannya. Kenapa? Idz'alimu, karena dengan itu mereka mengetahui najatul mu'minina idz'alimu najatal mu'minina sabiqin. Karena mereka mengetahui selamatnya orang-orang yang beriman sebelum mereka. Wantisoran man umiru bil jihad, dan ditolongnya orang-orang yang diperintah untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Liqaulihi ta'ala fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, demikianlah kami memberikan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Wa qawlihi wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, dan sungguh kami telah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam para rasul sebelummu, ila qaumihim kepada kaumnya, faja'uhum bil bayyinat, maka mereka para rasul tersebut datang membawa petunjuk, bukti-bukti dari Allah Azza wa Jal. Fantaqamna minal ladhina ajramu, maka kami membalas orang-orang jahat dari kaum para rasul tersebut yang tidak beriman dan mendustakannya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka janji Allah Azza wa Jal bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Allah kisahkan bahwa Allah telah menyelamatkan orang yang beriman sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam. Orang yang beriman terhadap Nabi-Nya Allah selamatkan dari azab, dan Allah binasakan orang-orang yang mendustakan. Maka tentunya seorang yang beriman ketika mendengar kisah-kisah yang seperti ini, dia termotivasi agar dia tetap beriman kepada para rasul, dia tetap beriman kepada Nabi-Nya, dan tidak lepas dari keistiqomahan serta menambah kuat keimanan dia. Dan juga Allah menjanjikan dalam ayat ini, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan juga dalam beberapa ayat yang lain juga Allah yang semakna dengan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan bagi pengikut para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan juga Allah mengatakan, wa innahum lahumul mansurun. Dan sungguhnya para rasul yang Allah utus itu, mereka lah orang-orang yang tertolong. Dan juga firman Allah yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh. Dan sungguh Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Maka semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu pasti akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Namun ada sebuah iskal. Jika ada yang bertanya, bagaimana Allah mengatakan sesungguhnya, inna lanansur rusulana, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami. Jika ada yang bertanya dan mengatakan, bagaimana banyak di antara para nabi dan orang-orang yang beriman yang dibunuh oleh kaumnya? Mereka dibunuh. Bukankah ini kekalahan? Maka dijawab oleh para ulama bahwa bentuk kemenangan tersebut tidak selalu di masa hidupnya rasul atau di masa hidupnya nabi. Nah, banyak ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Tetapi itu bukan berarti bahwa nabi tersebut atau rasul tersebut terkalahkan oleh kaumnya, tidak. Justru di antara bentuk pertolongan, dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk pertolongan itu adalah Allah menolong rasul tersebut, menolong dakwahnya sepeninggal rasul tersebut. Telah meninggalnya dia, telah dibunuhnya rasul tersebut atau orang yang saleh telah dibunuh, baru setelah itu orang-orang yang sepeninggalnya mengimani, beriman terhadap dakwah apa yang dibawa oleh Rasul ini atau yang dibawa oleh orang yang soleh ini, seperti kisah Ashabul Ukhdud, anak pemuda yang disalib, kemudian yang di saat raja itu ingin membunuh pemuda ini dengan berbagai cara, maka gagal, Allah gagalkan. Sampai ketika itu pemuda itu mengatakan, jika kamu ingin membunuhku, maka kumpulkanlah seluruh rakyat, seluruh manusia, kumpulkan dalam satu padang yang luas, saliblah aku di atas, kemudian ucapkanlah bismillahi rabbil ghulam. Padahal raja ini raja yang kafir, yang tidak beriman dan terhadap Rab ghulam ini. Maka raja itu melakukan permintaan pemuda itu. Setelah dilakukan permintaan itu, maka dipanahlah pemuda itu dan matilah pemuda itu dengan raja mengucapkan bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah, Rabbnya ghulam ini. Maka seketika itu seluruh orang yang beriman, seluruh orang yang menyaksikan, mayoritasnya dan kebanyakannya, langsung beriman dan mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Rabb ghulam ini. Maka di antara bentuk pertolongan, Allah tolong dakwah orang tersebut. Juga di antara bentuk pertolongan, yaitu Allah Azza wa Jalla binasakan, Allah binasakan suatu kaum yang telah membunuh nabinya. Jadi setelah matinya nabi ini, setelah wafatnya nabi karena dibunuh mereka, maka setelah itu Allah turunkan azab kepada mereka. Maka ini juga merupakan bentuk pertolongan, seperti kisah Yahya alaihissalam. Dia dibunuh oleh seorang raja yang zalim, maka di keesokan atau di sore harinya Allah timpakan kepada mereka azab yang dahsyat. Dan juga ada yang menjelaskan bahwa pertolongan ini, pertolongan di akhirah, pasti Allah menolong dia di akhirah dan juga di dunia. Jika dia tidak ditolong di dunia, pasti dia akan tertolong di akhirah. Maka tidak ada iskal, tidak ada masalah. Dan juga bisa dijawab pula bahwa ayat-ayat yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa Allah akan menolong orang yang beriman itu ayat-ayat yang umum, tetapi yang diinginkan adalah kekhususan. Yang diinginkan khusus. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami. Ayat ini umum, tidak semua rasul, tetapi yang diinginkan adalah kekhususan. Rasul-rasul yang ditolong itu adalah siapa saja. Tidak semua rasul, tetapi yang diinginkan adalah al-khusus. Itulah beberapa jawaban yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah kenapa beberapa nabi dibunuh atau beberapa orang saleh yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Maka itulah jawabannya. Tapi yang keenam, sadis, hikmah, di antara hikmah pula dari kisah-kisah Al-Quran. السادس قال الشيخ رحمه الله تحذير الكافرين من الاستمرار بكفرهم في كفرهم. Terdapat peringatan bagi orang kafir, من الاستمرار في كفرهم, dari الاستمرار, terus menerusnya mereka pada kekufurannya. Peringatan bagi orang yang kufur, orang yang kafir, dari terus menerusnya mereka atas kekafirannya. لقوله تعالى, berdasarkan firman-Nya, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Tidakkah mereka melihat berjalan di muka bumi ini dan melihat, فَيَنْظُرُوا, memperhatikan, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, bagaimana akibat orang-orang yang Allah binasakan sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah telah hancurkan mereka. Walil kafirina amthaluha, dan demikian pula orang-orang kafir akan mendapatkan akibat yang sama seperti pendahulu mereka. Orang kafir yang mendustakan, kata Allah, amthaluha, akan mendapatkan akibat yang sama seperti mereka. Tentunya Ketika orang kafir melihat ayat ini dan memperhatikannya, dia khawatir untuk terus-menerus di atas kekufurannya, sehingga dia beriman kepada Allah, beriman terhadap Rasulnya. Maka terdapat peringatan keras dan peringatan keras bagi mereka orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bahwa adab itu bisa menimpa mereka sebagaimana ditimpakannya adab terhadap umat-umat terdahulu yang kafir terhadap Rasulnya. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Maka setiap mereka yang diadab itu, Allah azab dikarenakan dosa mereka, dikarenakan perbuatan dosa-dosa mereka. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang Allah siksa dengan diturunkannya hujan, hujan batu, hujan kerikil. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Di antara mereka juga ada yang Allah azab dengan ditimpakannya kepada mereka suara guntur, suara yang sangat pekikan, yang sangat keras, membuat mereka mati berkelimpangan. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Ada juga yang diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam bumi. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Ada pula yang diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di tengah lautan. Inilah jenis-jenis di antara bentuk-bentuk azab Allah Azza wa Jal bagi orang-orang kufar yang mendustakan ayat-ayat dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Maka terdapat peringatan keras bagi orang kafir supaya mereka tidak terus-menerus di atas kekufuran mereka. As-sabi'ah, yang ketujuh, itsbatu risalatin Nabi alaihi salatu wassalam. Terdapat penetapan bukti kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam, kebenaran kerasulan beliau. Fa inna akhbaral umam as-sabiqah, karena berita tentang umat-umat terdahulu, la ya'lamuha illallah azza wa jal, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Liqaulihi ta'ala, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Demikianlah kisah-kisah gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Tidak pernah kamu sebelumnya mengetahui kisah-kisah tersebut. Dan juga kaummu min qabli hadha, sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah, sesungguhnya innal aqibata lil muttaqin. Wa qawluhu alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Bukankah telah datang kepada kalian kisah-kisah umat-umat sebelum kalian dari kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan yang datang setelah mereka? La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui peristiwa itu terjadi kecuali Allah. Bagaimana mereka diazab? Siapa yang menyaksikannya? Tentunya hanya Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah kemudian memberitakan kepada kalian sehingga dengan itu kalian tahu bagaimana kisah-kisah umat terdahulu. Maka di sini terdapat kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau bisa mengkisahkan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yang mana itu perkara gaib. Tentunya itu merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lanjutkan masalah yang terakhir dalam Al-Qasas. Qala tikrarul qasas, pengulangan kisah. Min al-qasas al-Qur'aniyati ma la ya'ti illa marratan wahidah. Di antara kisah Al-Qur'an itu ada yang disebut hanya satu kali. Kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an ada yang disebut hanya satu kali penyebutan. Mithlu qissati Luqman wa ashabil kahfi, seperti kisah Luqman dan Ashab Al-Kahf. Ashab Al-Kahf, kisah penghuni gua, Suratul Kahf, hanya disebut satu kali dalam Al-Quran. Dan juga seperti Dzulkifl, seperti Al-Yasa, dan yang lainnya, yang hanya disebut satu kali penyebutan saja. Faminha, dan diantara kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ma ya'ti mutakarriran, ada yang disebut berulang-ulang. Ada yang disebut berulang-ulang. Seperti kisah Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah Musa. Ada yang disebut berulang-ulang dan yang lainnya. Hasba ma tad'u ilaihi al-hajah, sesuai dengan kebutuhan. Wa taqtadhihi al-maslahah, dan kemaslahatan. Kenapa disebut dan diulang kisah-kisah tersebut? Karena ada kebutuhan dan ada kemaslahatan di situ. Wala yakunu hadzal mutakarriru ala wajhin wahidin. Dan pengulangan ini tidak mungkin seperti pengulangan sebelumnya. Yani tidak mungkin pengulangan itu plek sama persis seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Jadi pengulangan kisah itu tidak sama, kisahnya tidak sama pengisahannya. Bentuk kisahnya tidak sama. Bal yakhtalif, bahkan berbeda antara kisah yang pertama diulang lagi di surat yang lain atau di ayat yang lain kisah tentang sesuatu itu, tetapi dengan cara yang berbeda pengkisahannya, dengan cara yang berbeda. Fituli wal kisor, baik dalam panjang atau ringkasnya kisah yang di ayat ini misalnya dikisahkan ringkas, dalam ayat yang lain dijabarkan rinciannya. Wallini wasyiddah, dan juga dari sisi pengulangan itu, dari sisi kelembutan dan kekerasannya, dari sisi ayat yang lain misalnya disebutkan kisah itu dengan konteks yang lembut, dan dalam ayat yang lain disebutkan kisah itu dengan konteks yang keras. Fadzikri ba'di jawani bil kisah fi mawdi'in duna akhar, dan juga disebutkan berbeda dari sisi penyebutan rentetan, sebagian rentetan kisah dalam suatu ayat yang tidak disebutkan dalam rentetan kisah dalam ayat yang lain. Jadi dalam ayat ini misalnya disebutkan rentetan kisahnya seperti apa, namun di ayat yang lain rentetan yang seperti ini tidak disebutkan. Perincian yang seperti ini tidak disebutkan dalam ayat yang lain. Sehingga kesimpulannya bahwa pengulangan kisah ini bukan pengulangan yang sia-sia, tapi terdapat faedah dan maslahah. Oleh karena itu, tidak sama pengulangannya itu, berbeda, mesti berbeda dan tidak sama dengan pengulangan dengan yang sebelumnya. Qala min al-hikmah fi hadha at-tikrar, apa hikmah, jika ada yang bertanya, apa hikmah dengan diulanginya kisah-kisah tersebut? Al-awwal, yang pertama, bayanu ahammiyati tilkal kisah. Penjelasan, terdapat hikmah yang pertama, yaitu penjelasan tentang pentingnya kisah tersebut. Jika ada pengulangan atas suatu kisah, maka menunjukkan pentingnya kisah tersebut. Li'anna tikraraha yadullu 'ala al-'inayati biha, karena pengulangan tentang kisah itu menunjukkan perhatian, adanya perhatian padanya. Seperti kisah Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Kisah yang paling banyak terulang dalam Al-Qur'an yaitu kisah Musa. Bahkan penyebutan kisah Musa itu terulang dalam Al-Qur'an, atau penyebutan Nabi Musa alaihi salam itu terulang dalam Al-Qur'an lebih dari 100 kali dalam ayat-ayat yang berbeda. Apa sebabnya? Karena pentingnya kisah ini, karena pentingnya dan hebat ajaibnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini. Sangat ajaib, di mana dahulu Fir'aun la'anatullah, dia tahu bahwa akan ada seorang nabi yang diutus yang akan membahayakan posisi dia, sampai-sampai dia menyuruh, memerintahkan bahwa anak-anak kecil yang laki-laki harus dibunuh. Tapi bagaimana dikisahkan Musa bisa selamat dan tidak dibunuh? Bahkan Musa hidup di tengah-tengah keluarga Fir'aun sendiri. Musa diselamatkan oleh istrinya Fir'aun, dan istrinya Fir'aun bisa membujuk Fir'aun untuk tidak membunuh bayi yang didapat dari sungai ini, dan dibesarkan di dalam rumah kerajaan Fir'aun, makan di meja makannya terus sampai besar, baru karena suatu sebab yang Allah takdirkan, akhirnya Musa bisa keluar dari kerajaan tersebut. Baru setelah itu Allah angkat dia menjadi seorang rasul. Baru setelah itu Musa kembali kepada Fir'aun, mendakwahkan, mengajaknya untuk beriman kepada Allah, yang mana Fir'aun betul-betul kenal dengan Musa ini. Fir'aun betul-betul kenal dengan Musa. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena terdapat banyak hikmah dan faedah di situ. Athani yang kedua dari hikmah pengulangan kisah, taukidu tilkal kisah. Terdapat penekanan kisah yang diulang tersebut. Litathbuta fi qulubin nas, supaya kokoh dan terhafal dalam hati-hati manusia. Terdapat penekanan sehingga dikenang dan dihafal dalam hati manusia. Maka apa yang terulang itu menunjukkan pentingnya kisah itu. Dan sebagaimana yang dikatakan, ma takarrar takarrar, yang sering terulang itu membuat semakin kokoh. Jika seorang sering mengulang, maka akan menjadikan apa yang diulangnya itu semakin kokoh dan kuat. Atsalits yang ketiga, mura'atuz zamani wa halil muqhatabin biha. Terdapat hikmah memperhatikan zaman, waktu, wa halal muqhatabin biha, dan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Jadi kisah-kisah ini dalam waktu yang pertama dikisahkan dengan konteks keras, bentuknya keras. Tetapi dalam waktu yang lain dikisahkan dengan bentuk yang konteksnya lembut. Itu kenapa terjadi yang seperti itu? Karena memperhatikan kondisi zaman dan waktu. Walihada, oleh karena itu, tajidul ijaza wa syiddah ghaliban fima ata minal qasasi fi suratil fi suwaril makkiyah. Oleh karena itu, kisah-kisah makkiyah, kisah-kisah yang diturunkan di saat Rasul masih di Makkah, itu keumumannya syiddah, ringkas dan keras. Ijaz yaitu ringkas dan syiddah dan keras. Konteksnya keras untuk memperingati orang-orang yang mendengar tentang kisah tersebut. Wal aksu fima utiya fi surati fi suwari al-Madinah, dan lawannya, sebaliknya, kisah-kisah itu diulang lagi di saat beliau alaihi salatu wassalam sudah pindah ke Madinah, tidak seperti apa yang dikisahkan di saat beliau masih di Makkah. Jadi terdapat memperhatikan waktu dan zaman orang-orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara di saat masih di Makkah itu orang musyrik, sehingga harus diancam, harus diberikan ancaman supaya mereka takut dengan konteks-konteks yang keras. Tapi ketika di Madinah adalah orang yang beriman yang diajak bicara, sehingga dengan lemah lembut dan lunak kisah itu dibawakan dengan cara yang lunak. Ar-rabi', yang keempat, bayanu balaghatil Qur'an. Terdapat penjelasan balaghahnya Al-Qur'an. Fi dhuhuri hadhil qasas ala hadhal wajh, dengan menampakkan kisah ini untuk kondisi tertentu. Wadhakal wajh ala ma taqtadihil hal, dan diulang lagi untuk kondisi yang lainnya sesuai dengan keperluannya. Jadi kisah Al-Quran, kisah-kisah yang terdapat Al-Quran itu menunjukkan sempurnanya Al-Quran dari sisi al-balaghah. Al-balaghah itu adalah menempatkan suatu tempat pada tempatnya. Balaghah, jadi kata itu diletakkan pada tempatnya yang pas. Jadi kondisi yang seperti ini lebih tepat dikasih kisah yang seperti ini. Kondisi yang lain lebih tepat diberi kisah dengan cara yang lain. Tapi kisah yang sama tapi diulang dengan cara yang lain. Karena ada keperluan. Dan juga terdapat faedah dari sisi yang ini dan dari sisi yang lain, diulang dari dengan kisah itu diulang dan terdapat faedah untuk sisi yang lain. Jadi kisah yang pertama misalnya terdapat faedah untuk sisi ini, suatu sisi tertentu, dan diulang lagi pengulangan kisah itu terdapat faedah untuk sisi yang berbeda. Al-khamis, yang kelima, zuhuru sidqil Qur'an. Terdapat zuhur nampaknya sidq Al-Quran, kejujuran Al-Quran. Fa'annahu min indillah, dan itu merupakan kalamullah, turun dari Allah Azza wa Jal. Haythu ta'ti hadhil qasas, dimana kisah-kisah ini datang, mutanawwi'ah, biduni tanaqud, kisah-kisah ini datang dengan berbagai macamnya, beragam macam, biduni tanaqud, tanpa ada pertentangan. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bermacam-macam jika diulangi, tapi tidak sama. Namun tidak pernah adanya pertentangan. tidak ada pertentangan. Maka yang menunjukkan benarnya Al-Quran bahwa Al-Quran adalah turun dari Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan turun dari Allah, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Itulah beberapa poin dari hikmah pengulangan kisah yang dari Al-Quran. Taibillah huna, sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.